وإن كان الماضي معتل العين في الياء وهو ثلاثي كقال وباع فلك فيه ثلاث لغات. Apabila fi'il madhiyah adalah ya mu'tal ainnya dengan ya, wa huwa thulatsi dalam kondisi thulatsi, ka qala seperti qala dan ba'a ini thulatsi, falaka fihi thalathu lughat, maka boleh bagimu padanya dengan tiga bahasa. Jadi kalau fi'il madhinya mu'tal ainnya kemudian thulatsi seperti qala, ba'a dan yang lainnya, boleh bagimu padanya tiga bahasa. Yang pertama kasru fa'ihi kasron khalison, dengan mengkasroh fa'ul fi'ilnya, ya huruf pertamanya dengan kasroh yang murni, tidak ada campuran harokat yang lain. Wa hadhihi hiyal lughatul masyhurah, dan ini adalah bahasa yang masyhur. Wa nuqilat an quraisyin wa man jawarahum, bahasa ini dinukil dari orang Quraisy dan juga yang berkata dengan mereka. Fatasiru 'ainuhu ya'an, dan berubahlah ainnya menjadi ya. Nahu qila. Ya, qala jadi qila. Mimma ainuhu wawun. Dari apa saja yang ainul fi'ilnya wawu. Ya. Ainul fi'ilnya wawu. Karena qala itu ainul fi'ilnya adalah wawu aslinya. Ya. Apa? Qawala ya. Wa i'laluhu bin naqli wal qalbi, dan i'lalnya qala kepada qila itu dengan an-naql wal qalb, dengan perpindahan harokat dan dengan penggantian atau pergantian huruf. Jadi i'lalnya qala kepada qil dengan dua sisi, yang pertama dengan perpindahan harokat, pertukaran harokat, kedua dengan pembalikan huruf. Li'anna aslahu, karena asal dari qila adalah kuwila. Ya. Kuwila. Ya. Nuqilat harakatul waw, dipindahkan harokat waw. Di sini harokat wawnya apa? Kasrah. Kuwila. Dipindahkan harokat wawnya kepada huruf qaf. Berarti apa? Qiwla. Ba'da iskanih, setelah huruf qaf tersebut disukun. Qiwla. Ya kan? Thumma qulibatil waw ya'an. Kemudian setelah itu dibalik wawnya menjadi ya. Qila lisukuniha, karena wawu dalam kondisi sukun. Wan kisari maqoblah, sedangkan sebelumnya dikasroh. Maka jadilah apa? Qila. Jadi qila itu perubahannya dengan nakal, perpindahan harokat dan apa? Pembalikan. Aslinya kuwila, dipindahkan harokat yang ada pada wawu ya kepada apa? Qaf. Ya. Setelah sebelumnya disukun wawunya. Jadi qiwla. Setelah itu, karena wawunya sukun, kemudian sebelumnya kasroh, dirubah wawunya menjadi apa? Ya, jadi qila. Jadi ada di situ apa? I'lal dengan nakal, pergantian harokat, ada dengan pembalikan apa? Huruf. Wa nahu. Ya, sama berarti yang sebelumnya juga. Ya, seperti tadi. Unqida uhtira. Ya. Wa nahu, kemudian contoh bi'a. Mimma ainuhu ya'un wa i'laluhu bin naqli faqad. Kemudian contoh yang lain yaitu bi'a, dari fi'il-fi'il yang ainul fi'ilnya ya, maka i'lalnya adalah dengan naql, hanya dengan perpindahan harokat saja, tidak ada di sana qalb, pembalikan huruf. Li'anna aslahu, karena asal dari bi'a adalah buyi'a. Buyi'a nuqilat harokatul ya, dipindahkan harokat yang ada pada huruf ya, yaitu apa? Kasrah buyi'a, dipindahkan ke huruf ba, jadi bi, setelah disukunnya ya tersebut bi'a, ya kan, bi'a. Wa salimatil ya li sukuniha, dan ya selamat dari pembalikan karena ya disukun. Ba'da harakati tajanusiha, karena selamatnya ya, ya wa salimatil ya li sukuniha, dan ya selamat dari pembalikan. Ya, ba'da harakati tajanusiha, setelah harokat yang sejenis dengan iya, yaitu kasroh. Jadi bi'a. Ya, buyi'a. Buyi'a. Ya, di situ harokat yang ada pada iya, yaitu kasroh, dipindahkan kepada apa? Huruf ba. Jadi bi'a. Tidak perlu berubah lagi. Apa? Huruf ya-nya kepada huruf yang lain. Ya, karena iya yang di sini disukun. Ya. Disukun setelah harokat yang sejenis, yaitu setelah kasroh. Pas kan? Bi'a. Iya. Dan silakan untuk menghiaskan. Iya. Yang lainnya. Apa yang semisal dengan qala? Qoma sama enggak? Iya kan? Yang semisal dengan apa? Ba'a apa? Yang ainul fi'ilnya ya. Salah. Iya. Wala ka ismamul kasrah ad-dhammah. Kemudian bahasa yang berapa ini? Yang kedua. Pada bentukan fi'il yang mabni lil majhul, yang itu diambil dari apa? Sulasi yang mu'tal al-ain. Iya, ada tiga bahasa. Bahasa yang kedua adalah ismamul kasrah ad-dhammata. Mencampur kasrah dengan harokat dhammah. Wahya lughatun katsiratun min Qais wa aktsaru Bani Sa'ad. Dan ini mengismam kasrah dengan dhammah adalah bahasa kebanyakan dari suku Qais dan kebanyakan dari bahasanya Bani Sa'ad. Wa biha qara'a Ibnu Amir wal Kisai, dan dengan bahasa ini Ibnu Amir dan Al-Kisai membacanya. Pada contoh qila. Iya, nanti akan ada. Iya. Wa ghiba. Kemudian beliau al-musannif fassara al-musannif al-ishmam biqaulih, menafsirkan menjelaskan makna ishmam dengan ucapannya wa huwa khaltul kasrah ay kasrati fa'il fi'li bi syai'in min sauti dhammah, yakni mencampur kasrah, yaitu kasrah yang ada pada fa'ul fi'il dengan sedikit dari suara dhammah. Mencampur kasrah yang ada pada fa'ul fi'il dengan suara dhammah. Min ghairi taghyirin lil ya, tanpa merubah sedikit pun ya. Iya, qila. Iya. Qila. Qayba, sedikit di situ disampur harakat ya-nya dengan apa? Harakat wawu. Qila. Iya, qayba. Berapa lagi? Iya, qila. Qayba. Iya, dicampur di situ harakat apa? Kasrahnya dengan wawu sedikit. Qila. Qayba. Iya. Adapun pada ismam yang ada pada surat Yusuf, la ta'manuna itu, la ta'manna itu hanya apa? Mendomah syafatain aja. Iya, tidak ada pengaruh dalam suara. Iya. La ta'manna, tidak ada pengaruh dalam apa? Suara. Kalau di sini disebutkan ya ada pengaruh dalam suara, yaitu sedikit suara wawu. Qila, qayba, qayba, iya. Tanpa merubah ia sedikit pun. Wa hadha ma'na qawli ba'dil qurra al-ishmam dhammu syafatain ma nutqi bil fa. Ya. Dan ini makna sebagian qori tentang ishmam. Ya. Dhammu syafatain al-ishmam dhammu syafatain, kata mereka ishmam adalah dhammu syafatain. Membomah dua buah bibir, jadi dua buah bibir membentuk harakat dhammah. Ma nutqi bil fa. Ya, ketika mengucapkan fa, faul fi'il. Fatakunu harakatuha, sehingga jadilah harakatnya fa, baina harakatai, di antara dua harakat, ad-dhamma wal kasrah, yaitu antara dhamma dan kasrah. Hadza huwa al-ma'ruf wal masyhur al-maqrub bihi wa yanbaghi an yusamma rauman. Nah. Dan inilah yang ma'ruf, yang masyhur, yang dibaca dan yang seharusnya untuk disebut dengan nama yang lain, raum, bukan apa? Ismam katanya. Ya, qila. Ya, qayba, dicampur situ dengan wawu. Qayba, ya. Wa qala al-Muradi, dikatakan oleh al-Muradi, kaifiyatun nutqi bihi ay al-ismam an tulaffiz 'ala fa'il kalimah bi harakatin tamah murakkabah min harakataini. Juz'ul dhammah muqaddam wa huwa al-aqal, yalihi juz'ul kasrah wa al-aktsar. Wa min thamma tamahhabatil ya. Ya. Kata al-Muradi, cara mengucapkan ismam adalah dengan engkau melafazkan fa'al kalimah, fa'nya kalimah, yaitu huruf pertamanya, dengan harokat secara sempurna. Murakkabah baina harakataini, dalam kondisi tersusun di antara dua harokat. Ya, juz'ul dhammah muqaddam, bagian yang pertama adalah dhammah yang didahulukan. Wa huwal aqal, ya, dan ini sedikit ya dhammahnya. Yalihi, kemudian setelah itu juz'il kasrah, bagian dari kasrah, dan ini lebih banyak daripada dhammahnya. Fa min sama, dan dari sana tamahhabatil ya, ya-nya menjadi bersih, murni, tidak tercampuri dengan yang lainnya. Ya. Seperti yang tadi disebutkan, tadi contohkan. Ya. Qila. Qida. Sedikit saja di situ apa? Dhammahnya. Lebih banyak apa? Kasrahnya. Qila. Ya. Qida. Sehingga ya-nya apa? Murni. Karena sebelumnya, sebelum ya-nya apa? Kasrah. Iya kan? Dhammah dulu sedikit tercampuri dengan suara dhammah sedikit, kemudian setelah itu ya yang lebih banyak. Setelah itu bukannya kasrah. Setelah kasrah ya, sehingga ya-nya murni kan? Bersih. Tidak tercampuri dengan suara wawu. Ya. Qila. Qida. Ya. Allahu a'lam. Walaka dhammul fa bi ikhlas. Kemudian bahasa yang ketiga, ya, pada yang mabni lil majhul dari fi'il yang thulatsi yang ainul fi'ilnya adalah huruf illah adalah dengan dhammu alfa, dengan mendhamma fa'nya bi ikhlas, dengan murni tanpa ada campuran harokat yang lain. Fatasiru ainuhu wawan, sehingga jadilah ainul fi'ilnya berubah menjadi wawu, sehingga berubahlah ainul fi'ilnya menjadi apa? Wawu yang sakinah sukun. Contohnya ula, bu'a. Asluhuma, ya, asal dari keduanya adalah apa? Qila, buya. Hudifat harakatul ain, dibuang harakat ainul fi'ilnya, dibuang. Wa qulibatil ya wawan, setelah dibuang harakatnya maka dibaliklah ya-nya menjadi wawu. Ya, fitsani pada contoh yang kedua. Apa contoh yang kedua? Ya, bu'a. Ya. Kalau contoh yang pertama sudah jelas. Ya. Memang ainul fi'ilnya wawu, ya kan? Li sukuniha. Kenapa? Ini kan tadinya apa? Bu'a, tadinya apa? Buyi'a. Ya kan? Buyi'a. Dibuang harokat ainul fi'ilnya. Jadi apa? Buyi'a, ya kan? Setelah itu dibalik ya-nya menjadi wawu. Jadi bu'a. Kenapa dibalik ya-nya menjadi wawu? Li sukuniha. Karena wawunya disukun. Wandimami maqablahuma. Dan sebelumnya didommah. Wahadihil lughatu wahiyad dhammul khalis. Maka bahasa ini yaitu dhammah yang murni adalah lughatun qalilah, bahasa yang sedikit penggunaan dalam penggunaannya. Maujudatun fi kalami Hudzail, ada pada kalamnya orang-orang Hudzail. Ya. Wa hukiyat an qaumin min Dhibbah wa Tamim wa Bani Asad. Ya. Wa hukiyat, dan juga bahasa tersebut dihikayatkan dari suku Hudzail, dari kaum satu kaum dari suku Dhibbah dan Tamim, kemudian Bani Asad. Wa min dzalika qaulu syair, dan masuk pada bahasa ini adalah ucapannya penyair. Ya. Laita wa hal yanfa'u syai'an laita laita syababan bu'a fashtaraitu. Laita wa hal yanfa'u syai'an laita laita syababan bu'a fashtaraitu. Laita huruf apa? Tamani dan nasbin. Duhai kiranya. Wahal yanfa'u sya'an, ini jumlah itiradiyah, sisipan. Wahal yanfa'u sya'an laita, di sini laita sebagai fa'il dari yanfa', dimaukan lafadznya. Wahal yanfa'u sya'an laita, apakah laita itu bisa bermanfaat sedikit pun? Kemudian laita yang berikutnya adalah penekanan bagi laita yang pertama. Ya, laita laita syababan gitu. Kemudian jumlah wahal yanfa'u sya'an laita itu jumlah sisipan. Ya, duhai kiranya. Kemudian wahal yanfa'u sya'an laita, apakah bermanfaat? Ya. Laita sedikit pun. Ya. Laita yang keduanya taukid. Syababan, nah isimnya apa? Laita. Duhai kiranya. Ya. Seandainya bermanfaat laita gitu. Seandainya bermanfaat pengandaian itu. Ya, duhai kiranya waktu muda itu bu'a, dijual, fashtara itu, sehingga saya beli. Saya sudah tua sekarang. Pengen taubat. Pengen apa? Memperbaiki diri. Ya, ada enggak yang jual masa mudanya? Mau saya beli kalau ada. Tapi wahal yan fawshan, hal ini apa? Istifham inkari. Laita tidak bermanfaat sedikit pun. Gitu. Di sini mana? Yang menjadi bahasan kita, bu'a, bu'a. Ya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Fabu'a mabniun lil maf'ul wa naibul fa'il mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wa jumlatul fi'li wa naibil fa'ili khabaru laita al-ula wa syababan ismuha wa laita al-akhirah taukidun lil-ula fala ismun laha wala khabarun wa laita al-wusta fa'ilu yanfa' wa syai'an maf'ulun mutlaq ay naf'an qalahu ibnu Hisham wa qala al-aini syai'an maf'ulun bih. Maka bu'a pada contoh baicir tadi adalah mabni lil maf'ul. Naibul fa'ilnya mustatir. Fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya. Kembali ke mana? Kepada syabab. Ya. Kemudian takdirnya adalah takdiruhu huwa. Ya. Jumlah fi'il dan naibul fa'il bu'a bersama naibul fa'ilnya adalah jumlah khabar bagi laita yang pertama. Ya, bagi laita yang pertama. Kemudian syababan adalah isim laita yang pertama. Kemudian laita yang terakhir adalah taukid bagi laita yang pertama. Tidak ada isim bagi laita yang apa? Yang terakhir. Tidak ada pula khobar. Sekedar dia untuk menekankan lafaz laita yang pertama. Walaita lusto fa'il. Sedangkan laita yang di tengah itu adalah fa'il. Ya. Kemudian yanfa'u fa'il bagi yanfa'. Kemudian syai'an adalah maf'ul mutlak. Yang maknanya adalah naf'an. La yanfa'u syai'an. Maksudnya naf'an. Tidak bermanfaat sedikit pun. Dari kemanfaatan. Qalahu Ibn Hisham. Ini dikatakan oleh Ibn Hisham. Yaitu i'rabnya syai'an sebagai apa? Maf'ul mutlak. Wa qala al-'aini. Dikatakan oleh al-'aini. Bahwasanya i'rabnya syai'an adalah maf'ul bih. Maf'ulun bih. Ya. Gimana? Paham? Ya. Ya tadi laita yang kedua, laita yang ketiga itu taukid lafzi bagi laita yang pertama. Ya, tidak ada di situ apa? Isim dan khabarnya. Oh. Iya. Tadi di tidak ada, tidak boleh kita menjadikan fi'il yang lazim mabni lil apa? Majhul. Iya. Karena kalau dibikin darinya fi'il yang mabni lil majhul, maka dia sebagai khobar saja tanpa sesuatu yang dikhobari. Iya. Dan lebih umum maknanya khobar. Iya. Tidak ada faedahnya al-muhim, dia sekedar khobar. Iya. Seperti tadi contohnya apa? Hah, pada contoh tadi julisa misalkan. Di situ hanya khobarnya. Yang dikhobari apa? Tidak ada. Apa yang diduduki di situ tidak ada. Kenapa ya? Karena dia lazim. Sehingga terkatung-katung dia hanya sebagai khobar, tidak ada mukhbar anhu, sesuatu yang dikhobari, tidak sempurna jumlahnya. Sudah jauh sekali itu. Sudah nanti aja di luar ini. Terlalu jauh. Iya. Kemudian wan naib anil fa'il ala qismaini, zahir wa mudmar. Naib anil fa'il ada dua macam. Yang pertama yang zahir, yang kedua dhamir. Kama annal fa'il kadzalik, sebagaimana fa'il juga demikian. Ada yang apa? Zahir, ada yang dhamir. Fa dhahir wa yarfa'uhu al madhi wal mudhari'. Imma bi dhammah nahwu wa idza quri'a al qur'anu. Maka naibul fa'il yang zahir dia dirafa'kan oleh fi'il madhi dan juga oleh fi'il mudhari'. Ada kalanya rafa'nya dengan dhammah, contohnya wa idza quri'a al qur'anu. Wa idza quri'a al qur'anu. Coba bagaimana i'rabnya? Ya, idza, kalau wawu enggak tahu sebelumnya hasba ma qablah. Al wawu hasba ma qablah. Wawu tergantung sebelumnya. Iya, kalau enggak tahu ya sebelumnya. Dan idza kalau tahu ya ibtidaiyah atau istinafiyah. Idza ismu syarat huruf jazim. Ya. Quri'a ya dzaraf dia. Dzaraf. Ya, li mustaqbal min az-zaman. Quri'a ada di sini ya. Ya rabu idza dzarfun lima istaqbal. Ya, dia isim syarat huruf jazim. Ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, ya kan jawabannya. Ya rabnya idza dzarfun lima istaqbal min az-zaman quri'a fil madhi mughayyiru sighah al-Qur'an naibul fa'il wa duriba masalun wa duriba masalun min qawli ta'ala, pada contoh firman Allah Ta'ala ya ayuhan nas duriba masalun fastami'u lah, ay manusia duriba masalun fastami'u lah, telah dibuat satu perumpamaan untuk kalian maka perhatikanlah. Wa i'rabuhu duriba fi'lun madh mughayyiru sighah. Ya. Kemudian i'rabnya duriba adalah fi'il madhi mughayyiru sighah. Masal naibul fa'il. Wa duriba al-masal wa darbul masal maknanya adalah ja'luhu wa wad'uhu. Borbul mafal maknanya adalah ja'luhu wa ba'uhu, menjadikan satu perumpamaan atau meletakkan satu perumpamaan. Itu makna borbul mafal, menjadikan atau meletakkan satu perumpamaan. Wa asluhu wab'u syai'in ala akhar. Iya. Asal makna dari borbul mafal adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Qala Suyuti, dikatakan oleh Imam As-Suyuti fi Hawashi Al-Baydawi, pada catatan kaki terhadap Al-Baydawi, borbul mafal huwa zikrun syai' asaruhu yadhar fi ghairih. Borbul mafal, membuat perumpamaan, adalah zikrun li syai', menyebutkan sesuatu, yang atharuhu yadhar fi ghairih, menyebutkan sesuatu yang pengaruhnya itu tampak jelas pada yang lain, yang dijadikan sebagai perumpamaan. Ya. Menyebutkan sesuatu yang pengaruhnya menjadi jelas pada sesuatu yang lain. Ya. Dibuatnya contoh-contoh permisalan-permisalan adalah apa? Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap sesuatu yang mungkin kurang jelas gitu. Kadang maknawi kepada hissi, kadang hissi kepada maknawi. Ya. Borbul mafal adalah menyebutkan sesuatu yang pengaruhnya, jejaknya tampak jelas pada sesuatu yang lain, yang dijadikan sebagai perumpamaan. Wa huwa min dharbid dirham, lita'siri sikkah fi. Ya, atau sakkah, saya belum cek maknanya. Dan ini diambil dari kata dharbud dirham, memukul ad-dirham, emas, untuk mempengaruhi as-sakkah fi. Ya. Coba dicek nanti maknanya. Ya. Kemudian intaha. Wa qudhiya al-amru wa i'rabuhu qudhiya fi'lun mad, mughayyir sighah. Al-amru na'ibul fa'il asluhu wallahu a'lam wa qada Allahu al-amra. Fa hudhifa al-fa'il lil-'ilmi bih wa naba 'anhu al-maf'ul. Qudhiya al-amru i'rabnya adalah qudhiya fi'l mad mughayyir sighah. Al-amru na'ibul fa'il asluhu wallahu a'lam qada Allahu al-amra. Asalnya qada Allahu al-amra. Kemudian dibuang fa'ilnya lafzul jalal Allah lil-'ilmi bih, karena sudah diketahui. Wa naba 'anhu al-maf'ul, kemudian digantikan posisinya oleh al-maf'ul. Wa imma bil waw. Ya, kita baca cepat ya, karena ini pembahasan lebih mendekati pembahasan sharaf ya. Wa imma bil waw. Nahu qutila al-kharrasun, dan ada kalanya rafa'nya dengan waw. Contohnya qutila al-kharrasun ay lu'ina al-kazzabun. Makna qutila adalah lu'ina al-kazzabun. Ya. Terlaknat para pendusta. Wa i'rabuhu qutila fi'lun mad bighayr sighah al-kharrasun na'ibul fa'il wa 'alamatu raf'i al-waw niyaba 'anil dhamma li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Wan nun zidat 'iwadan 'anil harakah, dan nun ditambahkan sebagai ganti dari harakat dan tanwin. Alladzaini kana fil ismil mufrad, yang mana keduanya ada pada isim mufradnya. Wa nahu, dan contoh yu'raful mujrimun, i'rabnya yu'rafu fi'lun mudhari' mughayr sighah المجرمون نائب الفاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون زيدت النون تنبقان عوضا عن الحركة والتنوين menggantikan dari harakah dan tanwin الذين كان في الاسم المفرد yang mana keduanya ada pada isim mufradnya والمجرمون adalah اسم فاعل جمع مجرم bukan jamak dari مجرم وهو من اكتسب الجرم bidomil jim. Al-mujrim adalah orang yang berbuat al-jurm, yaitu al-ithm atau al-ithm al-azim, dosa yang besar. Wal murad huna al-kuffar, dan yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang kafir. Fa innahum yu'rafuna yawmal qiyamah bi simahum wa hiya zarqatul uyun wa sawadul wujuh. Sungguh mereka orang-orang kafir dikenali di hari kiamat dengan tanda mereka, yaitu mata mereka biru dan wajah-wajah mereka hitam. Wan naib al-mubmar imamun fasil. Ya. Sampai di sini, silakan ada pertanyaan sambil istirahat sejenak. Iya. Apa? Matanya belum dibaca ya? Oh iya. Ini agak ringan, dibaca cepat aja ya, biar cepat ganti pembahasan. Wal mubmar sekarang, wal mubmar. Atau dari apa? Wan naib ya. Wa naib 'anil fa'ili qismain, 'ala qismain. Naibul fa'il ada dua macam, zahir wa mudmar. Zahir dan mudmar. Fa zahir, yang zahir contohnya wa idza quri'al qur'anu wa duriba mathalun wa qudiyal amru wa qutilal kharrasun wa yu'raful mujrimun. wal mudmar, sedangkan naibul fa'il yang mudmar contohnya duribtu wa duribna wa duribta wa duribti, ya, dan seterusnya. Ma taqaddam ila ma taqaddam, sebagaimana yang telah lewat. Lakin yubna al-fi'lu lil maf'ul wa yanubu 'anil fa'il wahid min arba'ah, al-awwal al-maf'ul bih kama taqaddam, al-thani adzarf nahu tulisa amamak wasima ramadhan, al-thalith al-jar wal majrur. Cukuplah nanti hafalannya terlalu banyak, ya. Iya. Jadi fa'il atau naibul fa'il ada dua macam, zahir dan mudmar. Yang zahir contohnya quri'a al-Qur'an, al-Qur'an. Wa duriba mathalun, ini mathalun. Qudiyal amru, al-amru adalah naibul fa'il yang zahir. Kemudian al-kharrasun, kemudian al-mujrimun. Dan yang dhamir. Contohnya duribtu, duribna, duribta, duribti. Ila akhiri ma taqaddam. Sampai seterusnya dari apa yang telah lewat, ya. Dari macam-macam apa? Dhamir muttasil. Ya. Lakin yubna al-fi'lu lil maf'ul wa yanubu 'anil fa'il. Hanya saja dibentuk fi'il untuk yang maf'ul, itu bedanya. Kalau yang sebelumnya bentukan fi'ilnya apa? Mabni lil ma'lum. Kalau sekarang yubna al-fi'lu lil maf'ul, dibentuk fi'ilnya untuk maf'ul dengan dirubah sighahnya. Wa yanubu 'anil fa'il, kemudian dia menggantikan dari fa'ilnya. Ah, titik ya berarti. Wa yanubu 'anil fa'il wahid min arba'ati min arba'atin. Menggantikan dari fa'il satu dari empat perkara. Jadi yang menggantikan dari fa'il itu ada empat perkara. Yang pertama al maf'ul bih, maf'ul bih. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat. Asan yang kedua adzarf, dzaraf. Contohnya julisa amamak, sima ramadhanu. Yang ketiga al-jar wal-majrur, ya hafalannya sesuai dengan apa? Syarahnya saja, ya. Al-thalis, kemudian yang ketiga al-jar wal-majrur. Contohnya walamma suqita fi aydihim, al-rabi' al-mastar, nahu faidha nufiha fi sur naf khatu wahidah, ya. Wala yanubu ghairul maf'ul bih ma'wujudihi ghaliban. Wa idza kana al-fi'l muta'addiyan ithnain ju'ila ahaduhuma na'iban 'anil fa'il wa yansubu tsani minhumā. Nahu u'tiya Zaidun dirhaman. Dan tidak boleh menggantikan dari selain maf'ul bih ma'wujudihi ghaliban. Kalau masih ada di situ maf'ul bih. Jadi tidak boleh menjadi naibul fa'il selain maf'ul bih kalau di situ ada apa? Maf'ul bih. Ya, kalau tidak ada baru berpindah beralih kepada yang lainnya. Apabila fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, maka dijadikan yang pertama sebagai naibul fa'il dan yang kedua dinasobkan sebagai maf'ul. Contohnya u'tiya Zaidun dirhaman. U'tiya Zaidun dirhaman. Ya. Sambil tadi. Wa naib, kemudian naibul fa'il yang mudmar imma munfasil, ada kalanya berbentuk dhamir munfasil yang marfu. Contohnya ma duriba illa ana, ma duriba illa ana, atau ma duriba illa nahnu, atau anta, atau antum, atau antum, atau antunna, atau huwa, atau hiya, atau huma, atau hum, atau hunna. Wa lam yadhkurhu al-musannif iktifa'an 'anhu bil muttasil, dan al-musannif tidak menyebutkan, ya, contoh untuk dhamir yang munfasil. Kenapa iktifa'an anhu bil muttasil? Karena mencukupkan dengan dhamir muttasil saja. Wa imma muttasilun marfu' au majrur, ada kalanya dengan dhamir muttasil yang marfu' ataupun yang majrur. Wa lam yadhkur al musannif al majrur, dan al musannif tidak menyebutkan dhamir muttasil yang majrur. Wa dzalika nahu, dan contoh dhamir muttasil yang majrur adalah, ya, sira au yusaru bi. Kalau sira fil madinya, yusar fil apa? Mudhari'nya. Sira bi, yusaru bi, aku diperjalankan. Ya. Au bina, au bika, au bikuma, au bikum, au bikun, au bihi, au biha, au bihima, au bihim, au bihinna. Fa sira, maka sira adalah fi'lun mad مغير الصيغة. من يسار فعل المضارع مغير الصيغة. وبي زم بي جار ومجرور. وجملة الجار والمجرور في محل رفع نائب الفاعل. جملة الجار والمجرور على محل رفع نائب الفاعل. والمرفوع المتصل 12 كلمة على ما مر. Dan dhamir muttasil yang marfu ada 12 kalimat sesuai dengan apa yang telah lewat, yaitu duribtu dan seterusnya, duribtu, duribna dan seterusnya. Didhamit ta dengan membemah ta-nya. Diduribtu wadd wasukunil ba. Iya. Dan juga dengan membemah dad dan mensukun ba-nya, durib tu. Iya. Wa i'rabu i'rabnya duriba fi'lun madh mughayyir shighah wa ta dhamirun في محل رفع نائب الفاعل. وأصل المثال ضربني زيد. Asal dari contoh duribtu adalah ضربني زيد. Itu asalnya ضربني زيد, disebutkan fa'ilnya. Kemudian hudhifa al-fa'il, dibuang fa'ilnya. Uqima al-maf'ul wa huwa ya al-mutakallim muqamah fata'azzara an-nutqu bihi ala hay'ati al-ittisal. Fa'adala ila ma yuradifu wa huwa ta'ul mutakallim wa huyirat siwatul fi'li. Asal dari duribtu adalah dorobani zaidun, dibuang fa'ilnya, kemudian maf'ulnya didudukan. Maf'ulnya itu ya mutakallim, didudukan pada posisi, posisi apa? Yang dibuang tadi, pada posisi fa'il. Fata'adzara nutqubih, sehingga terhalang untuk mengucapkannya. Iya. Untuk mengucapkan apa? Ya tadi, iya kan? Durib. Bisa enggak? Duribi. Enggak bisa kan? Alahaitil itisal. Dalam kondisi dhamir muttasil. Yang apa? Mansub. Ya. Maka berpindah kepada muradifnya. Yang sama dengannya. Dengan ya. Yaitu ta'al mutakallim. Wa ghayyarat sighatul fi'li. Kemudian dirubah bentuk fi'ilnya. Jadi apa? Duribtu. Jadi asalnya apa? Dorobani Zaidun, dibuang apanya dulu? Fa'ilnya. Sehingga di sini apa jadinya? Ya. Duribi. Enggak pas di situ dengan ya. Sehingga diganti ya-nya dengan semisalnya dari pemir yang rafa, yaitu duribtu. Wa duribna, min duribna, bi dhammi dhad dengan pemahdudnya. Wa sukunil ba dan sukun ba-nya al-muwahhadah yang bertitik satu. Ya. Fana makanna dhamirun muttasil bariz lil mutakallim wa ma'ahu ghairihi, untuk seorang bicara yang bersamanya ada yang lain. Awil mu'azzim nafsa, ataupun seorang yang dia mengagungkan dirinya. Fi mahalli raf'in, pada mahalli rafa, ala annahu naibul fa'il, sebagai naibul fa'il. Ini jalan aja. Ya. Wa duribtu bi dhammi ad-dad wa sukunil ba wa duribta, ya, wa duribta bi dhammi ad-dad wa sukunil ba وفتح التاء للمخاطب فهي ضمير متصل بارز في محل رفع نائب الفاعل. فهذه ثلاثة أمثلة ذكرها صريحا لأنها أعرف الضمائر, لأنها أعرف الضمائر, وأشار إلى البقية بقوله إلى آخر ما تقدم. Kemudian ضربت dengan mendomah dadnya dan mensukun ba'nya dan memfathah ta'nya untuk mukhatab, seorang laki-laki yang diajak bicara. Dan dia ضربت adalah dhamir muttasil bariz pada mahalnya rafa' naibul fa'il. Fahadhi thalathat amthilah, inilah tiga contoh yang disebutkan oleh al-musannif sarihan, dengan jelas, dengan tegas. Li'annaha a'rafu dhamair, karena ketiganya adalah dhamir yang paling ma'rifah. Dhamir yang paling ma'rifah adalah dhamir apa? Hah? Dhamir mutakallim, iya kan? Setelah itu dhamir mukhatab, setelah itu dhamir lil ghaib. Wa asyara ila al-baqiyah biqawlih, beliau hanya mengisyaratkan kepada sisanya dengan ucapannya ila akhiri ma taqaddam, sampai dengan terakhir, sampai dengan akhirnya dari apa yang telah lewat. Ya. Fi faslil mudmar, yaitu yang telah lewat pada fasal tentang dhamir. Wa hiya duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Kullu dhalika bi dhammi awwalihi, semuanya dengan membama awalnya. Ya. Wa jami'u ma taqaddama min ad-dhamair yarfa'uhu al-madhi wal mudhari' wa ismul maf'ul. Semuanya yang telah lalu itu dirafa'kan oleh fil madhi atau apa? Fil mudhari', dan juga dirafa'kan oleh isim maf'ul. Ya. Lakin hadha istidrak lima qad yatawaham mimma zakarahu awal al-bab min annahu la yanubu anil fa'il illa al-maf'ul faqat. Ya, insyaallah cukuplah sampai di sini, sudah terlalu banyak ya. Sudah dua muka lebih ini. Insyaallah kita akan baca pada kesempatan berikutnya bismillah. Al-muhim pembahasan ini biar cepat selesai, ya kita masuk kepada yang lain. Ini pembahasan insyaallah sudah antum dapatkan di pelajaran sharaf ya. Tentang pertama bagaimana cara membentuk fi'il yang mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul. Ya, juga tentang bomir-bomir. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita selesaikan pembahasan tentang naibul fa'il. Ya. Ya, selesai insyaallah pembahasan naibul fa'il pada pertemuan berikutnya insyaallah hari Sabtu. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Iya tadi. Ya. Kalau dibiarkan dhamirnya dhamir muttasil yaitu ya al-mutakallim itu sulit untuk mengucapkannya. Iya. Bagaimana cara mengucapkannya? Hah, durib. Kalau di kasroh enggak boleh kan? Harus durib nih. Juga ianya apa? Ada dhamir apa ya? Mansub kan? Dhamir mansub enggak bisa. Iya. Di sini disebutkan waqimal maf'ul. Dan maf'ulnya itu ya al-mutakallim diposisikan pada posisi fa'il, maka terhalanglah untuk mengucapkan dengan ya ini dalam kondisi dia mutasil dan mansub juga, ya kan? Maka fa'udila ila ma yuradifu, dipindahkan kepada yang muradif dengannya yaitu ta mutakallim. Yang lain enggak ada? Nah, bisa dipaham insyaallah ya. Mudah ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.